apakah sama antara puasa Ramadan dan puasa sunnah jika seseorang sudah berniat membatalkan puasanya maka sudah terhitung batal. Sama kalau dia memang berniat untuk itu, menurut sebagian ulama ya, dia niat membatalkan itu termasuk batal.